وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sampai sekarang yang mana ini? Wistak malu. Si Na'at Sababi. Na'at Sababi ini digunakan dengan lafaz ifrat. La yusanna wa la yujma'. Tidak dimusanakan, tidak dijamakkan. Na'at Sababi. Yang kayak kemarin. Ja'a Zaidun Al-Qa'imatu Ummuhu. Karena dia merupakan isim zahir, maka kedudukan dia seperti kedudukan fi'il. Wa yusta'malu bilafdil ifrad ay wujuban, itu sudah wajib. Ya, gak boleh Al-Qa'imatani ya. Atau Al-Qa'imat Ummahatuhu, enggak bisa. Kenapa? Karena kedudukannya seperti kedudukan fi'il. Banyaknya ya musanna atau jamak sekalipun fa'ilnya, fi'ilnya tetap mufrad. Ai wujuban wa in kana al-man'utu bihi musannan au majmu'an. Walaupun man'utnya musanna atau jamak. Kama yajibu dzalika fil fi'li. Sebagaimana hal ini juga wajib dalam fi'il. Taqulu marartu bi rajulaini hasanin abuhuma. Ya. Dia merupakan hasan, merupakan isim dhahir abawahuma. Ya, man'utnya musanna. Makanya abawahuma. Huma itu kembali ke rajulain. Tapi dia na'at sababi tetap mufrad. Wa marartu bi rijalin hasanin aba'uhum. Nah, kembali ke rijal. Kama taqulu fil fi'li hasuna abawahuma. Hasuna aba'uhum. Wa kama sayati min amsilatil musannif. Sebagaimana akan datang nanti dari penjelasan musannif. Wa qawluhu taqulu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ini paham tadi ya? Ada yang belum ngerti? Sini kok gimana? Udah ngerti enggak kemarin murojaah? Na'at sababi. Katanya asar sama malam. Malam enggak? Kenapa? Ya, tapi ini kau udah ngerti enggak ini? Mulai ngerti. Ya, taqulu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Lihat Zaid man'utnya itu. Al-qa'ima na'at sababi karena dia merupakan isim dhahir ummu. Ya, harus laras. Kan dia fa'il nih ummu. Masa al-qa'im ummuhu? Enggak mungkin. Al-qa'imatu ummuhu. Hadza misalun li ta'rif. Ini untuk mendefinisikan aja. Sebagai contoh ini untuk mendefinisikan aja. Wal ifradu ya. Afwan. Hadza misalun li ta'rif. Ini contoh untuk yang ma'rifah. Nah, man'ut yang ma'rifah. Wal ifrad mufrad. Ya. Wa na'tu fihi mu'annasun. Sedangkan na'atnya mu'annas. Lianna marfu'ahu mu'annasun. Karena marfu' dari ya na'at, artinya marfu' maksudnya fa'il. Karena dia ma'mul dari al-qa'imah. Karena marfu'nya atau fa'ilnya mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Kama taqulu fil fi'li qamat ummuhu. Sebagaimana Anda katakan dalam fi'il, qamat ummuhu. Baik. Wa nahu ja'at Hindun al-qa'imu abuha mithlu alladhi qabla. Ini seperti ya sebelumnya yaitu ja'a Zaidun Al-Qa'imatu umum. Wa ila anna na'ta fihi mudzakkarun. Ya. Namun na'at pada contoh yang ini, kalau yang tadi mu'annas na'atnya, ya, yang tadi na'atnya mudzakkar, kalau yang ini, kalau yang tadi mu'annas, kalau yang ini na'atnya mudzakkar. Li'anna marfu'ahu mudzakkarun, karena marfu'nya yaitu fa'ilnya mudzakkar abu. Kama taqulu fil fi'li qama abuha. Nah, sebagaimana ada katakan dalam fi'il qama abuha. Jadi dari kemarin digodok belum paham juga. Hah? Udah. Nahu marartu bi rajulaini. Ya. Marartu ya. Bi rajulain. Ya. Qa'imin ya, abawahuma. Ya, narartu bi rajulaini qa'imin abawahuma. Ingat ya, na'at sababi, walaupun dia na'at sababi, i'rabnya dia tetap mengikuti man'ut. Dia hanya tidak mengikuti man'ut dalam masalah jenis. Mudzakkar atau mu'anas, atau mufrad, musanna atau jama'. Gitu. Ya. Kalau ma'rifah nakirah, dia tetap mengikuti man'ut. Birojulain, qa'imin, sama-sama nakirah. Birojulain majrur, qa'imin juga sama-sama majrur. Qa'imin abawahuma. Ya. Marartu birijalin qa'imin abauhum. Abauhum abawahuma fa'il. Jadi qa'im. Hadani misalani litasniyati wal jam'i ma'at tankiri. Nah, ini dua contoh ini. Ya, musanna jama' yang berbarengan dengan yang dia adalah nakiroh. Wa na'tu fihima mudzakkarun, sedangkan na'at pada keduanya yaitu abawahuma abawum mudzakkar. Li anna marfu'ahuma mudzakkarun kama taqulu fil fi'li qama abawahuma qama abau. Ya, karena marfu'nya fa'il mudzakkar. Nah, sebagaimana pada contoh yang disebutkan. Ini mudah ini dari kemarin. Wa qawluhu bil ifrad. Mana ini? Belum kata kenapa di dalam masan. Ya. Wallah. Illa anna subawi qala. Mana kalimat bil ifrad? Oh ini. Wa qa'idin gulmanuhu bi ifrad, dengan mufrad. Ya. Ai lin na'ti, untuk na'at. In kanal ifradu ya. Wa in kanal ifradu qiyasal fi'li. Li annahu law qila ja'ani rajulun qa'adu gilmanuhu lam yajuz dhalika ila 'ala al-lughati akaluni baragis wa hiya dha'ifatun. Ya, artinya kalau fa'il atau marfu dari na'at itu sebut jama' atau musanna, ya, na'atnya dia yang kedudukannya seperti fi'il, yu'ta hukmal fi'il, dia diberikan hukum fi'il, dia tetap mufrad. Ya. Ya, wa in kana al-ifradu qiyasan fi'li. Walaupun mufradnya di sini ya, mengkiaskan ke fi'il. Ya, dia seperti fi'il, ya enggak? Qala rajulan, qala rijal. Li'annahu law qila sa'ani, kalau dikatakan ja'a rijalu, ja'ani rajulun qa'adu gilmanu, gilman jamak dari gulam. Ya, qa'adu. Harusnya apa? Qa'ada. Lam yajuz, enggak boleh zalika yang kayak begini illa ala lughati akalunil baragis. Kecuali pada lughah akalunil baragis. Wa hiya dha'ifah. Ain dha'ifah, lemah. Jarang ya. Memang ada syahidnya. Ya, dalam hadis ya. Dan ucapan orang-orang Arab ini. Tayyib. Wal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'it tashih. Ini saya bacain matan dulu ya. Nahu marartu bi rijalin qa'imina aba'uhum wa bi rajulin qa'idina gilmanu. Ya. Nah, kata di matan mufrad naat itu sebagaimana yang terlalu lebih fasih daripada jamak tashih. Ya. Jamak tashih itu jamak mudzakkar salim. Tashih jamak mudzakkar salim. Marartu bi rajul bi rijalin qa'imin ya ma wa rajulin qa'idin gilmanuhu qa'imin abau. Nah, dikomentari oleh Syari di sini hafizahullah ila akhir balis sahihu annahu da'ifun la fasihun. Bahkan yang kayak begini kalau dijamak ya, ya bahkan ini yang sahih bahwa kalau dijamak ya dijamak qa'idina aba'uhum ya tadi apalagi qa'imina rijal gitu kan qa'imina aba'uhum qa'idina gilmanuhum ya ini enggak fasih ya dia dhaif jadi enggak afsah tapi sahih. Kalau afsah isim tafdil berarti yang paling sahih berarti yang paling sahih yang mufrad paham enggak berarti kalau dijamak sahih juga fasih juga fasih tapi kalau mufrad jaa zaidun ya alqaimu ya abauhum ya, kan begitu abauhum alqaimu ikhwanuhum nah, ini kata beliau afsah paling fasih berarti kalau jaa zaidun ya alqaimuna ikhwanuhum nah, ini fasih juga tapi enggak afsah. Kata beliau enggak bukan afsah tapi sahih, sahih aja. Berarti lawannya dhaif. Berarti kalau jaa zaidun ya alqaimuna ikhwanu itu dhaif. La fasih. Enggak fasih. Ngerti enggak? Ya, jadi salah. Nah, jadi kalau di matan seolah-olah benar juga gitu. Kalau pakai jamak naatnya dijamakkan mengikuti ya, manutnya enggak boleh. Li annahu la yuqal khamu abauhum wa qa'adu gilmanuhu. Enggak ada yang dikatakan demikian. Illa 'ala lughati akalunil baragis wa hiya ta'ifatun kama taqaddam. Nah, ini sudah berat. Sudah. Ngerti? Niko paham? Wa qawlu ja'ani gulamun ra'atin daribatuhu hiya. Nah, ini berarti dia merofakan apa ini? Naat merofakan apa? Hah? Kan kalau tadi ja'a zaidun al-qa'imu abuhu ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu. Itu kan merofakan isim dohir. Nah, kalau sekarang apa? Domir apa? Baris. Domir yang nampak. Ya. Ja'a gulamum ra'atin ya, di man'ut ini gulamum ra'atin. Daribatuhu ya hiya. Ya. Telah datang budak seorang wanita yang wanita tersebut memukulnya. Daribatuhu hiya. Daribah. Daribah na'at. Ya, dia merupakan isim apa namanya? Domir baris. Ya. Hiya, perhatikan. Fahiya fa'ilun. Hiya ini fa'il. Fa'il dari mana? Dari isim fa'il bidaribatuhu. Kama taqulu fil fi'li darabathu hiya. Darabathu hiya. Wa huwa fa'ilun bidaribuha. Ya. Kama taqulu fil fi'li darabaha huwa. Darabaha huwa. Huwa ini fa'il dari daraba. Kan fa'ilnya kalau misalkan enggak ada doroba, fa'ilnya apa? Dorobaha. Fa'il domir mustatir fihi. Fihi apa? Jawaban apa? Jawazan pewujuban. Jawazan. Kan takdirnya apa? Huwa. Artinya huwanya boleh muncul, boleh enggak. Gitu. Nah, ini muncul. Oh enggak. Jadi ini bukan taukid, tapi fa'il. Bukan taukid. Ya kan domir mustatir fihi jawazan. Mustatir ini jawazan. Takdir huwa. Boleh muncul, boleh enggak. Nah, ini muncul. Baris dia. Ya. Tapi wahuma fa'ilun. Nah, contoh itu yang contoh musannif. Contoh musannif apa aja itu? Yang kita ya. Ya. Jani gula mumra'atin daribatu hiya ja'at ja'atni amatu rajulin daribatuhu daribuha daribuha huwa ja'ani gula murajulain daribuhu huma ja'ani gula murijalin daribuhu hum. Ya, yang huma, jadi huma dari contoh fa'il apa tuh? Ya, ja'ani gula murajulain, telah datang kepadaku budak dua orang pria, tuannya dua orang pria. Daribuhu huma. Yang keduanya memukul si budak tadi. Huma maka fa'il dari darib. Kama takul dorobahu huma. Dorobahu. Ingat ya. Fi'il walaupun fa'il musanna tetap mufrad. Kemudian yang hum. Contoh. Ya, ja'ani gula murijalin daribuhu hum. Telah datang kepadaku budak banyak pria. Yang mereka banyak pria tadi memukulnya. Maka hum fa'ilun bagi daribuhu. Kama taqulu fil fi'li darabahu hum. Ya. Walhasilu min hada. Maka kesimpulan dari ini. Walladhi qoblah dari dan yang sebelumnya. Anna na'ta hakikian. Kana aw sababiyan. Bahwasannya na'at. Apakah dia hakiki atau sababi. Yatba'u man'utahu fisnaini min khomsatin. Dia mengikuti ya. Man'utnya dari dua, mengikuti dua hal dari man'utnya, dari lima hal. Yang pertama, ya, wahidin min aujihil i'rabi salasati. Ya, mengikuti salah satu dari tiga i'rab, rafa, nasab, khafad. Wahidin min ta'rif wa tankir. Mengikuti antara, ya, ma'rifah atau nakirah. Ya. Baik. Ini ngerti ya? Gampang kan? Masya Allah. Baik, berikutnya. Mana kita tadi? Yang mana sekarang? Falatun atun ya. Falatun atun nakiratu bil ma'rifah wala al-aks. Nah, nakirah tidak boleh dinaatkan dengan ma'rifah, begitu pula sebaliknya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Qala fala yuqal jaa rajulun al fadilu. Enggak boleh kayak begini. Kenapa enggak bolehnya sini Niko? Terus? Enggak boleh ya. Jaa Zaidun fadilun. Ini sebaliknya. Zaidunnya ma'rifah, na'atnya nakirah. Kama annahu la yun'atul marfu'u bin mansubin aw wala majrurin wala aksu dzalik. Nah, bagaimana marfu' enggak boleh dinahat dengan mansub Tidak pula majrur dan sebaliknya juga. Ya. Nanti dikecualikan di sini. Ada namanya ya na'at kotok nanti. Ya. Nanti ada. Semisal di firman Allah tentang Ummu Jamil, istri Abu Lahab, wamro'atuhu, apa ayat setelahnya? Wamro'atuhu hamalata. Kok enggak hamalatu? Hamalah, tukang bawa. Hatob, kayu bakar. Dan istrinya, wamro'atuhu hamalatal hatob. Loh, kok enggak hamalah tuh? Nah, itu nanti dibahas. Ada. Ya. Gampang itu. Gampang. Sama kayak misalkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Di sini kok enggak salah. Baik. Mana lagi tadi? Amma tadzkir wa ta'nits wal ifrad wa tasniyah wal jam'u. Adapun masalah mudzakkar, muannas, mufrad, tasniyah, jama', fa in kana hakikiyan. Nah, kalau memang na'atnya hakiki, tabi'ahu fi tsnaini min khamsati. Dia mengikuti dua dari ya, lima hal. Wahidun fi tadzkir wa ta'nits wa wahidun min al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Nah, kalau na'at sababi mengikuti semuanya tuh. Ya. Faqamula lahum muwafaqatu matbu'ihi fi arba'atin min asharatin kama taqaddama. Maka sempurna si na'at, ya, dia selaras dengan man'utnya, dia menyesuaikan dengan man'utnya, ya, dalam dari empat hal, empat komponen dari sepuluh yang ada tadi. Mengikuti mudzakkar, muannas. Mengikuti irob, tiga tuh. Rafa, nasab, khafad. Mengikuti apa lagi? Bilangannya. Adatnya. Muzakkar apa namanya? Marfu, mufrad, musanna, jamak. Satu lagi apa? Mengikuti irob. Rafa, khafad, nasab. Nah, itu kalau dia na'at hakiki. Wa in kana sababiyan. Nah, sekarang na'at sababi. Lam yatba' man'utahu fi syai'in min dzalik. Enggak ngikutin man'utnya sedikit pun dalam hal tersebut. Ya. Dia enggak ngikutin. Bal yu'tal hukma al-fi'li. Bal yu'tal hukma al-fi'li. Bahkan dia sina'at sababi diberikan hukum fi'il. Hukma maf'ulun bih. Karena a'ta yu'ti memaf'ulkan dua maf'ul, naibul fa'il, maf'ul pertama jadi naibul fa'il. Maf'ul kedua tetap maf'ul bih. Ya, bal yu'ta hukmal fi'li fi mulazamatil ifrad. Dia diberikan hukum fi'il yang dia tetap dalam keadaan mufrad. Walaupun fa'ilnya jamak dan seterusnya. Ya. Wa muwafaqatu marfu'ihi wa tadzkiri wa ta'nisi. Ya. Kama taqaddama. Ya. Dan dia mencocoki marfu'nya. Marfu'nya artinya fa'ilnya. Dia mencocoki marfu'nya. Marfu'nya itu fa'ilnya. Ma'mul dari si na'at. Kayak tadi. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ya, ummuhu. Ummuhu itu marfu' dari si al-qa'imah. Na'at sababi. Ya. Dia mengikuti marfu'nya atau fa'ilnya atau ma'mulnya dalam masalah mudzakkar. Ya, ummuhu al-qa'imatu ummuhu ummu mu'annas. Wa ta'nis. Ya, mengikuti mudzakkar mu'annas saja. Kama takut jama. Sebagaimana yang telah berlalu. Dah? Ini murojaahnya banyak mengantum nanti. Ya. Karena nanti pagi-pagi ya pagi-pagi apa nanti pagi juga mutamimah lagi. Ya. Lanjut. Wa fa'idatuhu. Sekarang faedah dari si na'at ini. Faedah na'at itu apa sih? Takhsisul man'uti in kana nakiratan. Dia mengkhususkan si man'ud apabila man'ud nakirah. Marartu bi rajulin salihin. Kalau di rajulin aja kan umum banget ini. Tapi kalau salih, oh khusus. Itu yang saleh. Wa tawdihuhu. Menjelaskannya. In kana ma'rifatan ja'a Zaidun al-alimu. Semakin dijelaskan. Zaid yang mana? Yang alim. Zaid ada banyak. Ya. Waqad yakunu li mujarradil madhi. Ya. Terkadang kegunaannya untuk ya memuji aja semata. Semata-mata hanya pujian aja. Ya, contoh bismillahirrahman. Ini na'at. Ar-Rahim. Ya, pujian aja. Bukan untuk taudih apa atau takhsis, bukan. Au li mujarradid dam atau untuk apa namanya? Celaan semata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Ini bukan takhsis, bukan taudih, bukan madah. Tapi dam celaan. Ar-rajim, al-marjum, yang terlaknat. Awit tarohum. Atau tarohum. Ya. Kegunaannya untuk tarohum. Memohon rahmat. Ya. Meminta rahmat. Memohon dikasihannya. Ya. Nahu Allahumarham abadaka. Ini kan abadak. Maf'ul. Al-miskinah. Na'at. Untuk apa ini? Taudih? Ta'arif? Enggak. Taudih? Takhsis? Bukan. Ya tarahum namanya. Ya Allah rahmatilah hambamu yang miskin ini. Awli tawqid. Atau untuk ditawqid. Tilka asyaratun kamilah. Ya. Ya. Itulah 10 hari yang sempurna. Kamilatun. Tahu kita aja. 10 hari. 10 hari yang mana? Kamilah. 10 hari mesti full. 10 hari sempurna. Ya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala. Wa fa'idatuhu ila akhir. Ay al-aslu fin na'ti hakikiyan kana usababiyan annahu yufidu takhsisan nakirah. Wa tawdih al-ma'rifati ka misalai al-musannifi. Ini hukum asalnya pada na'at. Apakah dia hakiki atau sababi. Maka dia memberikan faedah. Atau dia menjelaskan. Ya, atau dia memberikan pengertian takhsis nakirah. Yang tadi nakirah jadi takhsis. Ya, dan tawdih ma'rifah. Menjelaskan lagi yang ma'rifahnya. Nah, apa sih makna taudih? Ya, pada sebagaimana dua contoh musannif ya. Wat takhsis, wat taudih, apa sih makna takhsis? Huwa taqlilul ishtiraq al-ma'nawi bin nakirah. Yaitu taqlil, meminimalisir ishtiraq bersekutunya, bergabungnya. Ya. meminimalisir istirab al-ma'nawi dalam nakirah. Ya, fa inna lafdha rajulun, karena lafaz rajulin ini fil misalil awwal nakiratun, dia nakirah. Kalau kita biarkan aja maratu bi rajulin. Nah, ini wa yattashmalu, maka nakirahnya si rajulin ini mencakup kulla rajulin salihin au ghairu salihin. Mencakup yang saleh maupun yang enggak saleh. Ya, falamma wasafnahu bisalihin, namun tatkala kita memberikan dia sifat, memberikan dia ciri, mensifatinya dengan saleh, kulna hada al-ishtiraku al-hasilu fi hadal lafzi. Ya, apa? Bukan kulna. Qallalna, maka kita meminimalisir hadal ishtiraka al-hasila fi hadal lafzi. Meminimalisir bersekutunya, bergabungnya, masuknya, ya, rojul-rojul yang lain, ya, yang didapati dari lafaz tersebut. Kalau kita katakan marartu bi rojulin, ya rojul semuanya, rojul soleh, rojul baik, rojul jelek, rojul brengsek, rojul jahat. Nah ini, nah ketika kita kasih naat, kita minimalisir bergabungnya itu semua. Ya, minimalisir, enggak yang soleh. Nah sekarang apa fungsinya kalau taudih? Taudih ini gunanya tadi apa? Kalau naatnya apa? Kalau manutnya? Marifah. Nah sekarang marifah. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Ini untuk taudih. Apa ini taudih maknanya? Raful ishtiraq al-lafzi fil marifah. Untuk mengangkat, menghilangkan, bergabungnya lafaz sedalam ma'rifat. Fa qauluna ja'a Zaidun, ya, muhtamalun atau muhtamilun lil 'alim wa ghairihi. Karena lafaz kita ja'a Zaidun itu mengandung kemungkinan Zaid yang mana? Yang alim, yang berilmu, wa ghairihi, yang jahil selainnya. Ya, mimman syarakahu fi hadzal lafzi. Ya. Dari Zaid, lafat-lafat yang lain, ya, dari person-person yang lain yang bisa masuk bergabung dikategorikan kepada lafat Zaid ini. Ya, falam mawasofnahu bil alimi. Ketika kita sifati Zaid dengan alim, ya, ja'a Zaidun al alimu, rafa'na hadal ihtimala al hasila fi hadal lafzi bisababil ishtiraki. Ini sama seperti. Ya, nah, maka kita menghilangkan kemungkinan yang didapati dari lafaz ini, ya, dengan sebab ishtirak, bisa bergabungnya Z yang lain. Wa qad la yakhruju an-na'tu an hadha al-asl an hadha al-asli, ya. Fa yuqayyadu. Nah, terkadang na'at keluar dari hukum asal ini. Na'at keluar dari hukum asal ini terkadang. Ya, hukum asal yaitu litaudi wa takhsis. Litaudi untuk yang ma'rifat, takhsis untuk yang nakirah. Tapi dia dipersyaratkan. Fayuqayyad. Nah, gak bebas begitu aja. Imma mujarradu madhin man'uti. Apakah karena untuk memuji si man'ut semata? Aisana'u alaihi, as-sana'u alaihi, bibayani sifati kamalihi. Yaitu dengan menyanjungnya, dengan menjelaskan sifat yang sempurna padanya. Wadharika bisyarti ayyakunal man'utu ma'luman biduni na'ti. Yang demikian itu dengan syarat si man'ut mesti sudah diketahui terlebih dahulu, walaupun tanpa ada sinaat. Ya, tanpa ada sinaat. Kami saril musannifi bismillahirrahman. Ini kan man'utnya Allah, sudah dikenal lebih dahulu. Yang paling ma'rifat bahkan. Ar-Rahman ar-Rahim na'tani li lafdhil jalalah. Keduanya na'at untuk lafdhil jalalah. Ya, untuk apa tujuannya? Li gharadil madhi lillahi ta'ala. Ya, semata-mata tujuannya untuk memuji Allah Ta'ala. Wa mislu dzalika jami'u sifatil bari. Nah, sama seperti juga seluruh sifat-sifat Allah al-Bari. Jalla wa ala. Nahu alhamdulillahi fatiris samawati. Apa tujuannya? Li taudih, li takhsis, bukan. Li mujaradil madah. Sudah? Qala. Wa imma mujaradu dzammin man'uti bisyartil mutaqaddimi. Ya, atau bisa juga untuk mencela man'utnya dengan syarat yang lalu. Syarat yang lalu apa? Hah? Syaratnya. Ha, syaratnya si man'utnya ma'luman biduni na'ti. Syaratnya man'utnya sudah diketahui tanpa ada na'at sekalipun. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kamisal al-musannifi syaitani rajim fa inna syaitan fa inna lafza syaitan bil khafdi a'udzu billahi minasy syaitan ya ar-rajim, karena lafaz syaitan ya dengan khafat na'tun ar-rajim, dia adalah na'at dari syaitan ya ar-rajim. Fa'il. Maknanya apa? Al-marjum. Marjum maknanya apa? Al-matrud. Al-matrud maknanya apa? Yang terusir. Toroda. Dari fi'il toroda. Ya, yang terusir. Toroda yatrodu. Atau bukan toroda yatrodu. Kalau toroda yatrodu mana zawala. Ya. Matot toroda yatrodu. Ya. Nah, maknanya matrud, terusir. Mana lagi tadi? Ya. An rahmatillah, terusir dari rahmat Allah. Wa usifa syaitanu bidzalika, setan disifati dengan hal tersebut, laisa li gharadit takhsisi wa tawdihi. Ya. Bal limujarradid dam la'anahullahu, bukan tujuannya untuk mentakhsis atau taudih, namun untuk mencela semata. Semoga Allah melaknatnya. Nah, berikutnya lagi ya, wa imma mujarradut tarahum, atau bisa juga karena untuk tarahum semata. Alal man'ut, kepada si man'ut. Kami salil musannif, sebagaimana contoh pada musannif. Ya, minta dirahmati. Fa inna na'ta fi hadzal misal hiya wa huwa al-miskin. Contoh na'at di contoh Allahumma arham abdaka al-miskina. Laisa al-gharadu minhu takhsisahu aw tawdihahu aw madhahu aw dhammahu. Ya, tujuannya bukan untuk mentakhsis, mentaudih, memadah atau mencela. Balisti'taf. Ya. Nah, bahkan tujuannya untuk isti'taf. Apa isti'taf? Minta dikasihani. Ista'tafa. Lisami 'alai. Minta dikasihani kepada yang mendengar. Ya, kalau antum berdoa, yang dengar doa siapa? Ya Allah. Ya. Wa imma mujarradu taukid, yang terakhir. Atau ya untuk taukid aja. Semata-mata taukid aja. Ai taukidul makna alladhi ulima minal man'ut. Yaitu taukid secara makna aja. Pengukuhan aja, penegasan. Yang diketahui dari man'ut, kamisal musannif darabtu darbatan wahidatan. Darabtu darbatan wahidatan. tilka asyaratun kamilatun. Itu kita je. Fa inna makna na'ti mafhumun min lafzi asyaratun wa darbatan. Karena ya, makna na'at itu sudah diketahui, sudah dipahami dari lafaz asyaratun dan darbatan. Ya. Darabtuhu darbatan. Darbatan kan masdar, maf'ul mutlak. Wahidatan na'at. Ya. Wa fa'idatu dzikrihi. Ya, apa faedah disebutkannya ini taukid yang kayak begini? Asyaratun, tilka asyaratun, kamilatun. Kamilatun apa faedahnya? Darabtuhu darbatan wahidatan. Apa faedahnya darbatan? Taukiduhu lidzalikal ma'na. Taukidu dzalikal ma'na. Ya, hanya untuk menegaskan makna tersebut. Wa imma ghairu dzalika mimma lam yadhkuril musannif. Dan yang lainnya tujuannya dari yang tidak disebutkan oleh musannif di sini. Nah. Lanjut, cukup? Hah? Udah habisin enggak bab na'at? Cukup aja dulu.